Perdosoan wayah sore rame tenang cilik sedhe padha kumpul rambut dawa nganti kundel persis kaya warung gaul kira putih nganti pirang kemelu model sekarang jarene kemas galukalan mulai ora karuan kaya wong edan Yeah.